Untuk kita beri aplaus terbaik untuk Mas Bogel dan juga Remik. Dan ini dia Tepos Top Super Dangdut, didampingin bareng Prima Semarang, ada Eli Masita. Tepos Top Super Dangdut. Sing penting diame, ora usah rese, ora usah rese. Kanca dhewe, kanca dhewe. Sadar, sadar, sadar, sadar. Pegangan, memelai dan meraba. Sudah 6 rep ya Pak ya. Ampun, matur suwun.